بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum مسلمين kaum مسلمات جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, bab yang ke-21. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam mubaraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa yaqul al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala: babun fi sifati ad-dajjal wa tahrimi al-madinati alayhi wa qatlihi al-mu'mina wa ihya'ihi. Bab yang ke-21 ini di buatkan oleh Imam Nawawi dengan lafaz bab sifat fi sifatid dajjal, bab tentang sifat dajjal, kemudian haramnya ia masuk Madinah atau diharamkannya Madinah atas dajjal, dan yang ketiga dajjal atau dia membunuh seorang mukmin. Tentang Dajjal membunuh seorang mukmin dan kemudian ia hidupkan kembali. Wa qatlihi al-mu'mina wa ihya'ihi. Membunuh seorang mukmin dan langsung ia hidupkan, ya, atau kemudian dia menghidupkannya. Ini semuanya adalah bahagian dari cerita Dajjal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya, apa yang ia lakukan, apa yang ia bawa, maka bab ini sebenarnya lanjutan dari bab yang sebelumnya. Baik, kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 7328. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala: haddatsani Amr an-Naqid wal Hasan al-Hulwani wa Abd bin Humaid wa alfadhuhum mutaqaribah والسياق لعبد قال حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada mereka suatu hari perbincangan atau penyampaian yang panjang, hadisan tawilan, dan tema dari penyampaian Nabi itu adalah tentang Dajjal. Jadi kajiannya kajian yang panjang dan temanya adalah Dajjal, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Fakana fi mahaddathana, di antara materi yang disampaikan atau isi penyampaian Nabi SAW pada kesempatan itu adalah tentang Dajjal, adalah ya'ti, Dajjal itu datang, wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqab al-Madinah. Ya, dia datang, muncul, dan diharamkan atasnya untuk memasuki jalan-jalan Madinah atau lorong-lorong yang menuju Madinah. Niqab adalah jalan di antara, di tengah-tengah dua gunung. Ya, jalan yang terletak di antara dua gunung untuk memasuki suatu tempat. Ya. Maka jangankan untuk masuk, untuk melewati jalan menuju Madinah saja tidak dibenarkan atau tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan atasnya untuk memasuki niqab al-Madinah, yaitu memasuki lorong-lorong menuju Madinah. Lalu fayantahi ila ba'dis sibakhillati talil Madinah. Dajjal itu hanya sampai di sebahagian sibakh. Sibakh jamak dari sabikhah, yaitu area yang tandus. Nah, kemudian permukaannya didominasi oleh garam. Jadi tidak ada tanaman di sana. Ya, allati talil Madinah, yaitu yang setelah Madinah mengarah ke Syam, yaitu tempat di luar Madinah yang nama, yang daerah itu daerah yang pasir atau padang pasir, ramliyah, kemudian tidak ada tanaman yang tumbuh. Karena apa? Karena zat asamnya atau zat garamnya besar, banyak, dan ini tempat yang hanya bisa Dajjal sampai ke sana dalam perjalanannya menuju Madinah untuk memasuki jalan-jalan yang jalan-jalan yang menuju Madinah itu tidak dibenarkan atau tidak dibiarkan oleh Allah. Maka Dajjal hanya sampai di sebagian sabiqah atau sibakh, yaitu tempat di luar Madinah yang banyak zat garamnya dan tidak ada tanaman di sana. Mantiqah ramliyah, yang padang pasir. Ya. Lalu ketika dia berada di situ, fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun huwa khairun nasi aw min khairin nas. Keluarlah dari Madinah seorang laki-laki menjumpainya pada hari itu, pada saat dia sampai di Madinah dan tidak bisa masuk, dan beliau berada di sebagian dari sibakh atau sabikh tadi. Datang seorang laki-laki, kata Nabi SAW, menjumpai Dajjal, yang mana laki-laki ini sebaik-baik manusia, dalam sebagian lafaz hadis ini, atau dalam lafaz yang lain, min khairin nas, di antara manusia yang terbaik. Ya, di antara manusia yang terbaik saat itu adalah laki-laki ini. Atau perawi yang ragu. Perawi hadis ini, atau salah satu perawi dari hadis ini yang ragu, apakah Nabi mengucapkan huwa khairun nas, dia sebaik-baik manusia, atau dia di antara manusia yang terbaik. Ya. Fayaqulu lahu, maka laki-laki ini berkata kepada Dajjal, ashhadu annaka ad-dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Saya bersaksi, kata laki-laki ini kepada Dajjal, bahwa sesungguhnya engkau adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi kepada kami. Dan ini laki-laki ini di kapan? Di akhir zaman. Ya, ketika turunnya Dajjal. Dan dia mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi tentangnya kepada kami. Maksudnya dalam hadis-hadis. Sebagaimana kita sekarang membaca hadis-hadis tentang Dajjal, Nabi SAW memperkenalkan kepada kita siapa itu sebenarnya Dajjal, bentuk rupanya, ciri-cirinya, dan apa yang bersamanya, di mana dia muncul, kemudian kemana saja dia pergi, berapa lama dia di muka bumi. Detail Nabi SAW mengabarkan kepada kita, sebegitu pula lah laki-laki ini menyampaikan bahwa saya yakin engkau Dajjal yang diberitakan oleh Nabi kepada kami melalui hadis-hadisnya. Bukan secara langsung. Ya. Makanya di antara kata para ulama, di antara cara menghindar, menyelamatkan diri dari Dajjal, mengenalinya. Ya. Kalau kita tidak kenal, maka sangat mudah untuk terpedaya, karena dia benar-benar memiliki sebahagian kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta. Seperti yang nanti akan dia lakukan kepada laki-laki ini. Maka kalau tidak mengenal Dajjal dengan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi, maka ya, sangat susah seseorang untuk mengandalkan keimanan semata atau percaya diri bahwa dia tidak akan mungkin terpedaya. Maka laki-laki ini datang, kemudian dia untuk tujuannya juga untuk mengingatkan yang lain, mengingatkan orang-orang yang ada di sana, ya, bahwa sebenarnya dia ini bukanlah Tuhan, tetapi dia Dajjal yang diberitakan oleh Nabi SAW. Inni ashadu ashadu annaka ad-dajjalu alladhi haddathana Rasulullah SAW hadithahu. Fayaqulu ad-dajjal, maka Dajjal berkata kepada orang-orang yang ada di sana, ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaituhu atashukkuna fil amri. Menurut kalian, andai saya membunuh laki-laki ini, ya. Andai saya membunuh laki-laki ini, kemudian saya menghidupkannya kembali, apakah kalian tetap ragu tentang saya? Saya bunuh dia, kemudian saya hidupkan lagi. Masih tidak percayakah kalian bahwa saya ini adalah pencipta? Bahwa saya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam semesta? Itu yang dimaksud oleh Dajjal. Karena dia mengaku Allah. Ketika dia mengatakan, jika seandainya saya membunuh orang ini, kemudian saya hidupkan lagi. Yang dimaksud dengannya adalah menghidupkan. Saya hidupkan dia kembali. Masih ragukah kalian? Ya. Kepada saya, fayaquluna la. Kata mereka serentak, tidak. Tidak ragu bahwa dia adalah Allah. Ya. Qal, kata perawi, kata Nabi SAW, fayaqtuluhu, maka Dajjal pun membunuh orang tadi. Laki-laki tadi. Thumma yuhyi, kemudian dia hidupkan kembali. Nampak oleh mereka bagaimana dia mati, bagaimana Dajjal membunuhnya. Dalam sebagian riwayat dia potong dua. Ya, kalau mati jasadnya masih utuh, mungkin bisa jadi dia mati apa? Mati mungkin dia pingsan, nanti hidup lagi. Ini enggak, badannya sudah dipotong dua. Potong dua, terpisah. Ya. Mana mungkin ada orang yang masih hidup dengan cara yang seperti itu. Kemudian thumma yuhyi, kemudian dia hidupkan kembali. Fayaqulu hina yuhyi, ketika orang laki-laki ini kembali dihidupkan oleh Dajjal, ia kembali mengatakan, atau dia mengatakan, wallahi, kata laki-laki yang dibunuh oleh Dajjal kemudian dihidupkan lagi, wallahi, demi Allah, ma kuntu fika qattu ashadd basiratan minnil ahad. Demi Allah, tidaklah saya tentang kamu ini selama-lamanya lebih kenal atau lebih tahu bahwa benar-benar engkau Dajjal lebih daripada saat ini. Semakin yakin dia bahwa dia Dajjal, karena dia melakukan apa yang diberitakan oleh Nabi, membunuh kemudian menghidupkan. Bukankah Nabi yang mengatakan dia bisa menghidupkan, bisa mematikan, membunuh, menghidup, dan menghidupkan? Itu yang diberitakan oleh Nabi dan ternyata nyata dilihat oleh laki-laki ini. Maka dia mengatakan, tidaklah saya pernah lebih yakin tentang bahwa engkau ini Dajjal lebih dari saat ini. Semakin kuat keyakinannya bahwa dia Dajjal. Karena Dajjal maunya apa? Orang-orang yakin bahwa dia Tuhan. Ternyata laki-laki ini justru sebaliknya. Semakin yakin bahwa dia adalah Dajjal karena Nabi mengabarkan bahwa dia bisa menghidupkan dan bisa dia mematikan dan menghidupkan dan bisa menghidupkan. Maka dia mengatakan, wallahi ma kuntu fika qattu asadda basiratan minnil an. Maksudnya saat itu tidak ada pencapaian keyakinan tentang bahwa itu Dajjal sebenarnya lebih dari saat itu, dari sebelum-sebelumnya, dari yang sebelum-sebelumnya. Qal, kata Nabi SAW melanjutkan ceritanya, fayuridu Dajjal an yaqtulahu. Kemudian Dajjal ingin kembali membunuh orang ini. Ya. Ingin membunuh orang itu lagi. Fala yusallat alaih. Fala yusallatu alaih. Maka tidaklah dia diberikan kekuasaan untuk bisa membunuhnya lagi. Nah, ini terbatasnya kemampuan Dajjal. Sekali dibunuh, kemudian hidup, setelah itu tidak ada lagi kemampuannya. Ya. Tidak bisa lagi dia membunuh. Jangankan menghidupkan. Membunuhnya saja tidak bisa. Kan yang merupakan kesaktian yang mati dihidupkan. Itu kesaktian. Kalau membunuh, semua orang bisa membunuh. Sebagian sekarang, apalagi di akhir zaman ini, pembunuhan sangat mudah. Subhanallah, kalau kita dengar berita-berita, benar-benar membuat kita merinding, ketakutan, atau kecemasan. Karena tanda-tanda hari kiamat, yaitu mudahnya orang menghilangkan nyawa. Dengan alasan atau dengan sebab yang tidak sama sekali, seseorang itu punya alasan untuk membunuh seseorang. Mudah untuk membunuh. Kalau membunuh tidak ada masalah, tetapi yang sekarang ini menghidupkan, itulah kesaktian Dajjal. Itulah kesaktian yang diberikan oleh Allah sebagai fitnah, cobaan dan ujian untuk Dajjal. Setelah laki-laki itu dihidupkannya kembali, jangankan menghidupkan lagi, membunuh saja dia tidak mampu. Ya, membunuh saja tidak mampu. Fala yusallat alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal tidak mendapatkan kemampuan untuk membunuh laki-laki itu lagi. Ya. Inilah hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW tentang Dajjal. Yang hadis ini menunjukkan salah satu sebagian dari sifat Dajjal, yaitu sebagian dari cerita Dajjal, yaitu dia datang ke Madinah memang. Ini yang diperbedakan oleh para ulama antara Mekah dan Madinah. Berkenaan dengan Dajjal antara Mekah dan Madinah, kalau Mekah dia tidak punya rute sama sekali ke Mekah. Ya, tidak punya rute sama sekali ke Mekah. Karena memang tidak ada di dalam programnya. Ya. Diharamkan oleh Allah untuk menuju ke sana. Adapun Madinah sudah ada usaha. Sudah ada usaha. Dia coba untuk masuk tetapi sudah dipagar betis oleh malaikat. Celah-celah, jalan-jalan yang membawa ke Madinah itu dipagar betis, kata Nabi SAW dalam riwayat lain, dipagar betis, dijaga oleh malaikat. Malaikat saja tidak bisa dia mengalahkannya, apalagi dia bagaimana dia mengaku bahwa dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Diharamkan untuk masuk dan dia sudah ada di sana. Makanya dia hanya bisa sampai ke tempat yang tadi, Sabiqah tadi atau Sibah. Ya. Dan dalam riwayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala menggoncangkan Madinah 3 kali goncangan. Digempakan oleh Allah Madinah 3 kali gempa. Dengan itu berlarianlah keluar, gempanya di Madinah saja. Berlarianlah keluar kullu munafikin wa munafiqah. Setiap orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, dan sebagian mereka berkumpul bergabung dengan pasukan Dajjal. Dajjal itu punya pasukan. Bagaimana pula? Ya. Dia mengaku penguasa sementara dia punya bala tentara. Punya tentara yang membawa senjata. Ya, lengkap dengan persenjataannya. Sebagaimana nanti dalam riwayat yang akan datang tentang laki-laki yang beriman tadi. Qala Abu Ishaq, ini salah satu perawi. Ibrahim ibn Sa'ad. Rawi an Sahih Muslim. Tilmidz Imam Muslim. Qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Sufyan, muridnya Imam Muslim rahimahullah. Yuqalu inna hadha ar-rajula huwa al-Khadir alaihi salam. Ada pendapat bahwa laki-laki yang diceritakan oleh Nabi ini adalah, bukan dari Nabi ini ya, muridnya Imam Muslim ini sekadar menukilkan pendapat bahwa ada pendapat yang mengatakan laki-laki beriman tadi yang awalnya datang menyampaikan bahwa itu sebenarnya Dajjal, kemudian dibunuh, kemudian dihidupkan lagi, semakin yakin bahwa itu Dajjal, lalu tidak bisa lagi dibunuh oleh Dajjal, bahwa dia itu adalah Khadir. Dia adalah Khadir. Ini bukan termasuk dalam hadis. Ini adalah tambahan dari perawi Sahih Muslim, muridnya Imam Muslim rahimahullah, subhanallah rahimahullahu taala. Ya. Fi ta'liq liman? Al-Albani. Tayyib, iqra. Qala Al-Albani fi ta'liqi 'ala mukhtar Sahih Muslim, muqtada qawluhu hadha an yakuna al-Khadir hayyan wa laysa 'ala dhalika dalilun sahihun min as-sunnah. بل أدلة العامة تشهد أنه خلا ومات كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. طيب، وسبق سبق الكلام حول موت الخضر في كتاب الفضائل، باب فضائل الخضر عليه السلام. طيب، هذا يراجع فضائل الخضر سبق إن شاء الله نراجع. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memberikan sedikit komentar tentang percintaan muridnya Imam Muslim tadi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Sufyan rahimahullahu taala. Ia mengatakan konsekuensi dari ungkapan beliau ini, kita harus bedakan, ini bukan hadis ya, bukan lanjutan dari hadis Nabi, tapi ini tambahan dari seorang perawi. Konsekuensi dari ucapan beliau bahwa Khadir masih hidup. Ya. Khadir masih hidup. Sementara kata Syekh Al-Albani, tidak ada dalil yang sahih dari sunnah yang menyatakan bahwa dia masih hidup. Bahkan dalil-dalil umum mempersaksikan atau menegaskan bahwa dia sudah tidak ada dan sudah meninggal dunia, sebagaimana yang disimpulkan dengan detail atau dengan kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ketika menyimpulkan sesuatu kesimpulannya itu benar-benar syarat dengan argumen-argumen yang kuat ya. Selain dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mengisyaratkan bahwa pembicaraan tentang meninggalnya Al-Khadir sudah disampaikan pada Sahih Muslim ini, komentar untuk Sahih Muslim di kitab Al-Fadail. Kitab Al-Fadail, keutamaan-keutamaan dan babnya adalah keutamaan Khadir. Ini sudah kita pelajari. Wallahu a'lam, mungkin bisa kembali ke juz yang untuk cetakan yang sekarang ini, ke juz yang ada kitab Al-Fadail dan bab Fadail Khadir. Intinya beliau dan Ibnu Taimiyah sebelum dia dan yang lain-lainnya dari Al-Muhaqqiqin min Ahli Al-Ilmi menyatakan bahwa Khadir meninggal dunia. Memang khilaf, tetapi dalil-dalil yang umumnya dan dijadikan sebagai argumen yang kuat bahwa Khadir sudah meninggal dunia. Ya. Dan yang perlu dicatat juga bahwa memang terjadi perbedaan pendapat di antara yang mengatakan ia masih hidup ini perawi ini Abu Ishaq. Ya, Abu Ishaq bahwa beliau masih hidup karena laki-laki yang itu dia yang nanti akan keluar dan dia adalah Dajjal. Maaf, dia adalah Khadir yang datang menjumpai Dajjal dan dia laki-laki beriman. Wallahu a'lam, tapi perlu diteliti dan yang berpendapat bahwa dia masih hidup dari ulama, dari ahli ilmi, saya yakin mereka tidak akan mengarahkan umat untuk menjadikan itu sebagai sarana kesesatan. Ya. Yang mengaku bahwa berjumpa dengan Khadir dan belajar ilmu darinya dan sanadnya dari Khadir dan bermimpi dan bahkan bisa berjumpa dengan Khadir dengan cara ibadah-ibadah tertentu, mereka yang berpendapat Khadir masih hidup dan dia laki-laki itu nanti yang beriman yang menjumpai Dajjal, saya yakin mereka tidaklah mengarahkan umat untuk seperti yang sekarang terjadi, bahwa pengakuan berjumpa Khadir kemudian mendapatkan kesaktian-kesaktian ini tidaklah karakter ulama-ulama atau ahli ilmu yang berpegang kepada tuntunan Nabi SAW. Tidak ada yang mengarahkan ke sana kecuali orang yang dalam beragamanya ada penyimpangan yang tidak ada di generasi pertama umat ini, wallahu a'lam. Min al-adillah allati dzakara ahlul 'ilm 'ala mauti al-Khadir qawlu ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa ضمن ما ذكره الشيخ الألباني هذا كلام الشيخ الإسلام الادله التي نعم وما جعلنا من قبلك لأحد من قبلك الخلدة. Ini luar biasa. Ini dalil yang sangat kuatnya. وما جعلنا لأحد وما لبشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة. Dan tidaklah kami jadikan untuk seorang manusia pun sebelum kamu. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW keabadian. Jadi siapapun sebelum Nabi Muhammad SAW manusia itu semuanya mati, ya. Tidak ada yang abadi. Mungkin ada pengecualian yang dikecualikan oleh Allah seperti Nabi Isa alaihi salam yang dikecualikan oleh dalil. Adapun Khadir tidak ada dalil yang mengecualikannya. Ini mungkin kemudian dalil yang lain ada? Dalil akhir lil aqli atau dalil nas, yani law kana al Khadir hayyan la zara an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law kana al Khadir hayyan la zara an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini logika saja sebagaimana Khadir diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup dengan Nabi Musa, dan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa, tidak akan mungkin kalau dia masih hidup dia tidak diperjumpakan oleh Allah dengan nabi yang lebih mulia daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah berjumpa dengan Khadir. Nabi Muhammad SAW tidak berjumpa dengan Khadir. Andai saja ada, dia masih hidup, dan ada manusia yang pantas untuk menjumpainya atau untuk dijumpai oleh Khadir, maka dia Nabi Muhammad SAW, bukan umat di akhir zaman ini. Umat Nabi Muhammad yang pengikutannya kepada Nabi jauh sama sekali dari kelurusan. Ya. Jadi ini yang perlu juga kita tambahkan, wallahu a'lam. Lanjut hadis berikutnya. 7329. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري في هذا الإسناد بمثله. حديث yang sama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dibawakan kembali oleh Imam Muslim di riwayat ini dari jalur sanad yang lain, dari gurunya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dengan sanad beliau sampai ke Zuhri, dari Zuhri kepada Nabi, kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sama dengan sebelumnya, lafaznya sama, wallahu a'lam. 7330. Qala rahimahullahu ta'ala حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مروى قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول فيشبح هكذا عندك إيه فيشج ini musyabbah fi riwayat ayuban فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول أوما تؤمن بي قال فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما قال ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim di sini masih tentang cerita Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhrujud dajjal, akan keluar dajjal, muncul, fayatawajjahu qibalahu rajul minal mu'minin, maka mengarah ya kepada dajjal seorang laki-laki dari orang-orang yang beriman. Yatawajjah qibalahu, menuju dajjal atau untuk menjumpainya seorang laki-laki dari orang-orang yang beriman. Fatalqahul masalihu, maka dihadang orang ini oleh pasukan dajjal, oleh bala tentaranya yang menggunakan silah lengkap dengan persenjataan. Pengawal-pengawal dajjal, yaitu masalih ad-dajjal. Fayaquluna lah, mereka ini bertanya kepada orang tadi, aina ta'amid, kemana engkau atau kemana tujuanmu? Fayaqulu a'midu ila hadzal ladzi kharaj, saya ingin atau menuju orang atau seseorang yang muncul ini baru ini, maksudnya dajjal. Qal fayaquluna lah, mereka bertanya lagi kepada orang ini, awama tu'minu bi rabbina, apakah kamu tidak mengimani Tuhan kami? Kata Al-Gojo tadi, fayaqul ma bi rabbina khafa, kata orang tadi, tidaklah Tuhan kami, Rabb kami tersembunyi. Maksudnya ya menyembunyikan diri atau tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Ya, tentang Rabb kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang seorang mukmin terhalangi untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan Al-Qur'an, ya, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya nanti di antara soal pertanyaan di alam kubur tentang Allah. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka tidak mungkin dijadikan soal. Ya, tidak akan mungkin dijadikan salah satu dari bunyi pertanyaan. Ya. Wa ma bi rabbina khafa, tidaklah Tuhan kami itu memiliki ketertutupan. Kemudian fayaquluna uqtuluh, ketika ada pernyataan itu dari orang tadi, maka para penjaga-penjaga tadi mengatakan, bunuh saja orang ini, tidak mau beriman dengan Tuhan kita. Qal fayaqul ba'duhum li ba'din, sebagian dari mereka mengatakan kepada yang lain, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu, Bukankah Tuhan kalian, maksudnya Dajjal, ya, bukankah Tuhan kalian telah melarang kalian untuk membunuh siapapun atau seorang pun kecuali dia? Jadi Dajjal tidak membenarkan pasukan yang membunuh seorang pun. Nanti kalau ada yang pantas untuk dibunuh, saya yang eksekutornya, kata Dajjal. Jadi mereka, para tentaranya, tidak dibenarkan untuk membunuh. Alaysa qad nahakum rabbukum. Mereka bahkan mengatakan rabbuna, rabbukum. Sungguh, bukankah Tuhan kita, Tuhan kalian, kata sebagian mereka kepada yang lain, telah melarang untuk membunuh seorang pun kecuali dia. Maksudnya dia yang membunuh. Yang lain tidak dibenarkan membunuh. Qala, kata Nabi, fayantaliquna bihi ila ad-dajjal. Karena mereka tidak dibenarkan membunuh orang ini, maka mereka pun membawa orang ini menuju Dajjal. Fa idza ra'ahul mu'min, ketika orang beriman ini melihat Dajjal, qal, ia berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, hadzal dajjalul ladzi dzakara Rasulullah sallam, dia ini adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuannya mendatangi untuk mengingatkan manusia, untuk mendakwahi manusia jangan sampai tertipu. Ini perjuangan, ini pengorbanan, ini jihad. Ya. Jihad itu kan dengan lisan. Di antaranya adalah dengan lisan. Menyampaikan bahwa dia itu bukanlah Allah tetapi Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Qal, kata Nabi, fayamuru dajjalu bihi fayusabbah. Di sini fayushaj, maka Dajjal perintahkan orang ini untuk diapakan di sini? Ini digergaji pada pangkal pahanya, ya. Dibalikkan atau dibaringkan tertelungkup, ya. Dibalikkan orang ini dibalikkan dengan tertelungkup. Diperintahkan oleh Dajjal, fayaqul khuduhu wasujjuhu, ya. Tangkap dia dan ikat atau dipotong, ya. Fayuk, ya. Dipukuli, fayusa'u zahruhu wa batnuhu darban. Berarti dibaringkan dengan tertelungkup, kemudian dipukuli dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari kepala sampai ke kaki, dipukuli kepalanya, kemudian ke punggungnya sampai bagian perutnya dipukuli. Laki-laki ini diperintah sebagaimana diperintah oleh Dajjal. Qal, fayaqulu aw ma tu'min bi. Setelah disiksa begitu, ya, ditanya lagi, apakah tetap engkau tidak beriman kepada saya? Qala fayaqul antal masihul kadzab. Tetap dia mengatakan engkau adalah al-masih al-kadzab. Ya, al-masih maksudnya yang menyapu bumi ini dengan perjalanannya. Tidak ada yang tidak ditempuhnya. Tidak ada yang tidak didatanginya. Kemudian di antara makna al-masih adalah matanya yang disapu atau dihapus. Yang pertama buta total, yang satu lagi kabur. Maka dinamakan juga dengan Al-Masih. Al-Kadzab, pendusta. Setelah dipukuli, disiksa, ditanya lagi, masih tetap tidak beriman? Dia masih mengatakan bahwa engkaulah Al-Masihud Dajjal. Qal, kata Nabi, fayu'maru bihi fayusharu bil mishar atau bil mi'shar. Fayu'sharu bil mi'shar min mafriqihi. Kemudian diperintahlah orang tadi untuk digergaji, ya. Untuk dipotong, digergaji, maka digergajilah pangkal pahanya, dipotong kedua pahanya, hatta yufarraqa baina rijlai. Jadi pangkal pahanya dipotong, kedua-duanya terputus. Ya. Qal, kata Nabi, ثُمَّ يَمْشِدَّ الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ. Kemudian Dajjal berjalan menuju dua di antara dua paha yang sudah terpotong. Thumma yaqulu lahu qum. Kemudian diperintah oleh Dajjal orang tadi untuk berdiri. Fayastawi qa'iman, maka orang tadi pun berdiri padahal kakinya barusan dipotong, kemudian dia bisa lagi kembali. Ya, dengan kedua kakinya. Nampak oleh manusia ini bukan akrobatnya. Bukan ilmu sihir yang dipelajari, ini memang fitnah, ujian yang diberikan oleh Allah. Ya. Kedua pahanya, kedua kakinya dipotong, digergaji, kemudian disuruh berdiri. Ternyata dia kembali berdiri dengan kedua kaki. Fayastawi qa'iman. Ya. Lalu ditanya lagi. Fayaqul lahu atu'min bih? Atu'min bi? Apakah engkau mengimani saya? Karena bisa mengembalikan kakinya yang sudah terpotong tadi. Kembali bisa berdiri dengan kedua kaki. Fayaqulu mazdattu fika illa basira. Kata laki-laki ini, tidaklah aku bertambah tentangmu kecuali pengetahuan. Ini semakin yakin, semakin tahu bahwa dia benar-benar Dajjal. Qala thumma yaqulu ya ayyuhan nas. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, lalu orang tadi, orang yang beriman tadi berkata, wahai manusia, innahu la yaf'alu bi ahadin ba'di minan nas. Sesungguhnya setelah ini dia tidak lagi melakukan apapun atau kepada seorang pun setelah saya. Ya, maksudnya perbuatan-perbuatan tadi setelah laki-laki ini tidak lagi Dajjal mampu melakukannya. Ya. Qala fayakhuduhu ad-dajjal liyadhbahahu fayaj'ala ma baina raqbatihi ila tarquwatihi nuhasan fala yastati'u ilayhi sabila. Ini kata Nabi, lalu orang ini ditangkap oleh Dajjal untuk disembelih. Kemudian dijadikan antara tengkuk ya dan turquwatihi, kerongkongannya bagian depan, nuhasan, tembaga yang panas, fala yastati'u ilaihi sabila, dan Dajjal tidak lagi mendapatkan jalan untuk melakukannya, tidak ada lagi kemampuannya. Qala fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi fayaqdhifu bihi. Kemudian dia ambil kedua tangan dan kedua kakinya. Dajjal memegang kedua tangan dan kedua kaki orang ini seperti megang kambing ya. Ketika hendak disembelih, dipegang tangan, pegang kaki, disatukan, fayakdhifu bihi, dia lemparkan. Ya. Dia campakkan. Fayahsibun nasu annama qadhafahu ilan nar. Manusia mengira, melihat bahwa Dajjal itu melemparkan orang ini ke dalam neraka. Tadi kan tidak bisa disembelih, bisa dibunuh. Maka caranya adalah dipegang kedua tangan dan kakinya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka, nampak oleh manusia. Wa innama ulqiya finnar, kata Nabi, sesungguhnya dia dilemparkan ke surga. Ya. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi menyampaikan, hadza a'zamun nasi syahadatan inda rabbil alamin. Orang ini adalah manusia yang paling besar memperoleh syahid di hadapan atau di sisi Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang terakhir di bawah bab ini, Nabi menceritakan tentang orang tadi secara detail ya. Ya, secara detail. Tentang bagaimana ia datang, apa yang ia lakukan, apa yang diperbuat oleh pengawal-pengawal Dajjal, dan apa yang ia nyatakan di hadapan manusia untuk menegakkan kebenaran. Bayangkan bagaimana beratnya di hadapan orang yang mengaku Allah dan memiliki kemampuan didatangi oleh orang ini. Kalau bukan keimanan yang menjadi modal utamanya, tidak mungkin dia mampu mendatanginya. Yang pertama, untuk berhadapan dengan Dajjal tanpa iman, ya, susah. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan bahwa dia Dajjal, ini juga menuntut keimanan yang lebih besar. Dan bahkan di hadapan Dajjal dan di hadapan semua manusia, dia mengatakan dia in Dajjal. Ketahuilah, wahai manusia. Nah, kemudian dilakukan perbuatan-perbuatan tadi, penyiksaan, kemudian dipotong ke kedua kakinya, kemudian dikembalikan. Dalam yang lain, dibunuh malah. Dipotong kedua badannya, kemudian dia mati, dihidupkan lagi. Dan tetap saja orang ini menyatakan bahwa dia adalah Dajjal. Kemudian terakhir dilemparkan ke dalam neraka, dalam penglihatan manusia, dan ternyata dia dilemparkan sebenarnya oleh Dajjal ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah manusia yang mendapatkan nilai syahid yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Fi ayat ali. Baik. Ya, itulah tentang laki-laki ini ya. Tentang sifat Dajjal, diharamkannya kota Madinah atas dirinya sudah ada. Kemudian tindakannya membunuh serta menghidupkan seorang mukmin ini sudah ada di dalam beberapa hadis yang tadi telah kita baca. Wallahu a'lam. Kemudian masih tentang Dajjal, bab yang ke-22. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل. Kata Imam Nawawi membuatkan bab yang ke-22 tentang Dajjal, yang mana dia ahwana Allah, amatlah hina, ya, lemah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apanya Dajjal dibandingkan Allah, ya. Dan orang yang beriman melihat semua bukti-bukti bahwa Dajjal bukan Allah, ya. Amatlah rendah Dajjal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama 7331. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Shihab ibn Abbad al-Abdi قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت قال وما ينصبك منه إنه لا يضرك قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار قال هو أهون على الله من ذلك. حديث المغيرة بن الشعبة رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim di riwayat ini. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, tidak ada seorang pun yang menanyakan kepada Nabi tentang Dajjal lebih banyak dari pertanyaan saya. Jadi beliau banyak menanya-nanya tentang Dajjal. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala. Ya. Di antara pertanyaan, di antara jawaban Nabi kepada Al-Mughirah adalah wa ma yunsibuka minhu. Ya. Apa yang menegakkan kamu dari Dajjal? Maksudnya apa yang membuat engkau besar memberikan perhatian? Ya. Begitu khawatirkah kamu atau begitu takutkah kamu? Jadi ini yang seharusnya juga ditanamkan kepada yang beriman tentang Dajjal. Memang dia memiliki kesaktian-kesaktian, kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan manusia, tetapi bagi orang yang beriman itu tidak ada apa-apanya. Ya, wa ma yunsibuka minhu, apa yang menegakkan kamu darinya? Ya, maksudnya apa yang membuat engkau mengkhawatirkan atau takut kepadanya? Innahu la yadurruk, sesungguhnya dia tidak akan mampu mencelakaimu. Ya, tapi dengan ketentuan beriman, ya, tidak akan mampu mencelakaimu. Qala qultu ya Rasulullah, kata Al-Mughirah, saya tanyakan kepada Nabi, innahum yaqulun, sungguhnya mereka-mereka mengatakan, inna ma'ahu ta'am, dia memiliki jaminan rezeki, ya, memberikan rezeki, melimpahkan pendapatan, seperti yang diceritakan Nabi dalam bab sebelumnya, bahwa kepada orang-orang yang beriman kepadanya dilimpahkannya harta benda, kaya raya semuanya yang beriman. Nah, ini kan mengkhawatirkan ya Rasulullah. Dan juga dia memiliki sungai-sungai di tempat-tempat yang gersang, dia tinggal alirkan sungai dan orang akan hidup sejahtera, hidup senang. Ya, bukankah itu mengkhawatirkan? Kata Mughirah bin Syu'bah, qala, kata Nabi, huwa ahwanu ala Allahi min dhalik. Dia ini ya, lebih lemah atau lebih rendah atas Allah daripada itu. Maksudnya kemampuannya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah tidak seberapa. Dan apa yang dia lakukan itu tidaklah mengancam orang-orang yang beriman. Mereka kalau sudah meyakini dia beriman, kalau dia sudah meyakini bahwa dia benar-benar dajjal, maka apapun yang dilakukan dajjal itu tidaklah membuat dia terpengaruh. Seperti laki-laki yang beriman tadi, sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW. Terus 7332 dengan 7333. حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته قال وما سؤالك قال قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء قال هو أهون على الله من ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وقيع قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد نحو حديث إبراهيم بن حميد وزاد في حديث يزيد فقال لي أي بني. Ini masih hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, ya, tentang pertanyaan-pertanyaannya kepada Nabi tentang Dajjal, ya, berkenaan dengan Dajjal yang sangat banyak. Bahkan dia merasa tidak ada yang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal lebih banyak dari pertanyaan-pertanyaannya, sehingga Nabi SAW sehingga Nabi mengatakan kepadanya, atau dia mengatakan kepada Nabi, orang-orang menceritakan bahwa Dajjal itu membawa bersamanya gunung roti. Maksudnya milik kemampuan itu memberi makan kepada siapapun yang ia sukai. Dia membawa daging, jaminan rezeki juga. Dan bahkan membawa sungai yang mengalir air jernih, jaminan atau hal-hal yang berupa yang berkenaan dengan kehidupan dunia, kebaikan hidup di dunia, itu yang dijamin oleh Dajjal. Nah, ini yang membuat Al-Mughirah bin Syu'bah khawatir. Kata Nabi SAW, ini tidaklah seberapa dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, persis dengan hadis yang pertama dan hadis yang terakhir, itu juga hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang sangat banyak. Nanti bertemu di Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dari Ismail sampai kepada Al-Mughirah bin Syu'bah dengan bunyi yang sama. Di sini ada sedikit tambahannya, bahwa Nabi mengatakan kepada Mughirah, ay bunayya, ay bunayya, maksudnya wahai anakku, untuk menenangkan dia. Terkadang seorang guru, seorang orang tua misalnya, ketika hendak menenangkan anak didiknya atau anaknya, memanggil dengan panggilan yang sayang. Maka melihat betapa banyaknya pertanyaan dari Mughirah bin Syu'bah tentang Dajjal, dan Nabi juga merasa cemas dengan beliau, lalu mengatakan, tidak ada yang perlu engkau khawatirkan. Apa yang dimiliki oleh Dajjal itu tidak seberapa dengan yang dimiliki oleh Allah. Kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal tidaklah seberapa dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia memanggil Al-Mughirah dengan kata-kata, ay bunayya, wahai anakku sayang, tidak perlu engkau khawatir. Nah, ini yang perlu dicamkan baik-baik oleh orang-orang yang beriman. Andai kata ia berjumpa dengan Dajjal, ya, dipanjangkan umur dan berjumpa dengan Dajjal, maka tidak perlu khawatir. Yang penting persiapkan keimanan. Dajjal tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Walau dia punya gunung sebanyak-banyaknya, yang gunung roti, atau punya sungai, punya ini, punya itu, itu semuanya dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Allah tidaklah berarti. Ya. Itu yang perlu dipahami oleh seorang yang beriman. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah masih seputar Dajjal, ya.